بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolala finnar. Ikhwana fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan kemudahan kepada kita sehingga pada malam ini kita masih bisa duduk di salah satu rumahnya. InsyaAllah kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang ke-43. Bab Qaul Masya'Allah wa Syi'ta. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid dalam menjelaskan hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabiyah Qutailah berkaitan tentang adanya orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa hal yang itu berkaitan tentang terjatuhnya sebagian sahabat Nabi dalam syirik. Lalu orang Yahudi mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian itu berbuat syirik. Takulun, karena kalian mengatakan Masya Allah wasita wa takulun wal ka'bah. InsyaAllah pada malam ini kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa fihi bayanu annal halifa bil ka'bati syirkun. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya bersumpah dengan Ka'bah termasuk syirik. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudi ala qawlihi innakum tusyrikun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, mengakui apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian berbuat syirik karena kalian mengatakan wal ka'bati. Maka bersumpah kepada Ka'bah demi Ka'bah ini adalah termasuk syirik. Sebesar apapun makhluk Allah, semulia apapun makhluk Allah, termasuk Ka'bah, makhluk yang mulia, tapi tidak dibolehkan untuk bersumpah. Apapun makhluk Allah, sebesar apapun, semulia apapun, maka tidak boleh digunakan untuk bersumpah. Atau bersumpah kepada manusia yang mulia, yang agung, bersumpah kepada Rasulullah, apa dengan Rasulullah umpamanya, tidak boleh. Karena makhluk Allah, manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, seperti Allah bersumpah wal asri, demi masa, jadi Allah yang bersumpah. Adapun makhluknya, manusia dan yang lainnya, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat Allah. Karena Allah yang zat yang maha agung. Dan apapun makhluknya banyak kekurangan yang tidak pantas untuk bersumpah dengannya. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah sama dengan Allah, maka inilah syiriknya. Di sini syiriknya. Karena ketika bersumpah dengan selain nama Allah berarti mengagungkan selain Allah, sehingga jadikan untuk bersumpah. Maka ini menyekutukan Allah dalam mengagungkannya. Karena sumpah adalah yang dinamakan sumpah adalah ta'kidu syai bizikril mu'azzam bisihatil makhsusah, menguatkan sesuatu dengan menyebutkan yang diagungkan dengan redaksi khusus. Ini sumpah. Maka ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, berarti mengagungkan selain Allah. Maka ini termasuk syirik. Dan ini syirik ashar karena berkaitan dengan lafad. Berkaitan dengan lafad. Ucapan. Maka menyekutukan Allah, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah dengan lafad, yaitu secara lafad, maka ini syirik ashar apabila tidak sampai pada keyakinan. Sebagaimana perkataan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini adalah menyamakan masyiah yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Menyamakan masyiah Allah dengan masyiah makhluknya. Maka ini juga termasuk syirik. Karena menyamakan, yaitu syirik lafdi, yaitu syirik ashar. Dan orang Yahudi mengetahui, ini yang perlu dipahami di sini. Orang Yahudi mengetahui kalau bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Maka ketika orang Yahudi mengetahui ada sebagian dari sahabat Nabi yang bersumpah dengan Ka'bah wal Ka'bati, maka orang Yahudi mengatakan kepada Nabi SAW, innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian itu berbuat syirik karena kalian mengatakan wal Ka'bati. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi memahami bahwasannya bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Dan Rasul mengakuinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat. Rasulullah SAW memerintah para sahabat, idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah. Maka Rasul memerintah mereka para sahabat, apabila ingin bersumpah maka hendaknya mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb-nya Ka'bah, yaitu bersumpah dengan nama Allah Ar-Rabb. Wa ayyakulu masyaallah summa syi'ta. Dan hendaknya apabila ingin mengucapkan, maka mengucapkan masyaallah summa syi'ta dengan kalimah summa, dengan huruf ataf summa, bukan dengan wawu. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasannya huruf summa ini menunjukkan kemudian, tidak menyamakan kehendak Allah dengan makhluknya. Dan ini juga menunjukkan bahwa kehendak Allah mengikuti kehendak makhluk, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan huruf wawu menyamakan, maka syirik. Di antara faedah hadis ini ada faedah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Faedah penting di sini. Wa fi hadzal hadis ini dalam taklik Qurratul Uyun jilid yang ketiga. Wa fi hadzal hadis dalilun ala annal insan idza kana lahu hawa fa innahu yafhamul haqqo min ajli an yu'ayyira khasmahu bihi wa ya'ma amma indahu minal uyub fa huwa yara uyuban nas wa la yara uyuban nafsihi. Panjang, kita ringkas di sini dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasannya manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsu, walaupun dia memahami al-haq, memahami kebenaran, tapi tujuannya ingin untuk mencela musuhnya. Nah, ini tanda orang itu dipengaruhi hawa nafsu. Dia mengetahui kebenaran, tapi ternyata tujuannya untuk mencela musuhnya. Yahudi ini memahami syirik dan memahami syirik itu jelek. Nah ini. Maka Yahudi mengatakan, innakum antum tusyrikun. Kalian berbuat syirik. Ini untuk celaan. Paham Yahudi. Tapi apabila orang memahami al-haq untuk mencela orang lain, lawannya, atau yang menjadi seterunya, ini tanda orang mengikuti hawa. Wa ya'ma amma indahu minal uyub, sedangkan dia buta terhadap apa yang ada pada dirinya berupa celah. Dan orang Yahudi berbuat syirik, terjatuh dalam syirik, bahkan syirik akbar. Tapi malah enggak lihat. Ini apa istilahnya? Kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata menutupi mata karena gajahnya gede. Gajah di mata yang nyata apa-apa. Maksudnya apa? Yang kecil tapi aibnya orang lain lihat dia, tapi aib besar pada dirinya enggak lihat. Ini maksudnya. Bukan kalau gajah di depan mata enggak kelihatan. Iya. Yang digali gajah enggak kelihatan karena gajahnya gede. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Aib saudara yang kecil-kecil, oh kelihatan seperti semua ini jadi gede bahasanya. Aibnya dirinya yang gede kecil. Enggak dilihat. Yahudi punya aib. Syirik akbar. Mengatakan Uzair ibnullah. Syirik akbar. Besar. Nampak. Enggak kelihatan pada dirinya. Ini tanda orang yang dikuasai oleh hawa nafsu ya ikhwan, karena asalnya ilmu untuk diri sendiri ya ikhwan. Wa huwa yara'u yuban nas wa la yara'u aiban nafsi. Dia itu bisa melihat kekurangan manusia tapi tidak bisa melihat kekurangan dirinya. Ini alul hawa. Jadi ilmu yang dia miliki enggak memberi manfaat untuk dirinya sedikit pun. Paham syirik? Ya? Orang-orang kan antum tusyrikun. Paham syirik dan tahu syirik itu jelek. Paham. Tapi tidak memberi manfaat untuk dirinya ya. Wal yahud la yara'u yuba anfusihim walahidu alal muslimin. Hadihil kalimah wal ka'bah ma wa ma sya'allah wa syi'ta. Maka orang Yahudi tidak melihat aib dirinya, kesirikan pada dirinya enggak dilihat. Tapi memperhatikan yang ada pada orang muslim dengan kalimat ini, yaitu memberikan wal qaba. Ini kan syirik. Masya Allah wasita. Ini kan syirik. Datang ke Nabi. Antum tusyrikun. Dan gitu. Nah, kalau ada orang yang memahami al-haq lalu tujuannya untuk mencela saudaranya, ini alul hawa ini. Semangat. Nih kan pulan salahnya ini. Kan lu antum enggak tahu kah ini salahnya? Ini. Kadang-kadang juga belum jelas salahnya. Kata fulan. Fulannya siapa? Fulan itu banyak. Baru kata fulan, kata ikhwan. Ikhwannya enggak boleh sebut namanya. Sudah enggak boleh sebut namanya lagi. Kalau memang hak, kenapa enggak boleh sebut namanya? Ini ikhwan. Untuk menjaga apa namanya? Menjaga apa? Oh, enggak mau nyebut namanya, untuk menjaga apa? Istilahnya? Privasi. Tapi enggak menjaga privasi yang dijelekan. Zolimnya di sini. Ya enggak? Katanya untuk menjaga privasi orang yang menghobarkan, tapi tidak menjaga kehormatan yang disebutkan aibnya. Wala'iyatu billah. Paham kan tuh? Li'anna lahum hawa. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang dipengaruhi hawa nafsu. Ini bahayanya hawa nafsu ya ikhwan. Al-haq tidak memberi faedah pada dirinya, walaupun segudang al-haq pada dirinya, enggak memberi faedah pada dirinya apabila dikurangi dipengaruhi hawa nafsu. Walaupun dia mengetahui berbagai macam al-haq, dia mengetahui al-haq, tapi apabila dipengaruhi hawa nafsu, tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Karena dia tidak akan melihat aib dirinya, dia lalu melihat aib orang lain. Orang lain pun dalam petik, orang lain yang menjadi seterunya. Kalau orang lain yang bersamanya, ya dibuta juga. Walaupun aibnya lebih besar, tapi bersamanya didiamkan 1000 kata diamnya. Ya Banda? Tapi kalau orang lain, Teka di cross check juga banyak yang enggak benar. Allahul musta'an. Yatasayyaduna alal muslimina al-akhta. Mereka yatasayyaduna apa yatasayyadun? Kalau antum masuk sungai cari ikan, namanya apa itu? Tasayyad itu. Apa namanya? Ngeraba-ngeraba. Ya ini tasayyadun. Mereka tasayyadun kesalahannya orang-orang Islam. Ya itu. Cari-cari mana sih? Mana? Oh ini dapat ini pakai jarak, pakai jaring. Ya, ini tasayyadun namanya. Apa tasayyadun maknanya? Ya mereka itu kerjanya tasayyadun terhadap akhtanya kaum muslimin. Oh dapat ini. Mereka ada yang mengatakan wal ka'bah. Oh, ini dapat ikan kakap istilahnya. Wah ini kaum muslimin ada yang mengucapkan apa? Masya Allah wasi'ta. Langsung sampai kepada Nabi SAW. Antum tusrikun. Ini ya ikhwan. Maka ilmu ya ikhwan. Untuk diri sendiri ya ikhwan. Untuk memperbaiki diri sendiri ya ikhwan. Kalau ilmu untuk diri sendiri insya Allah lebih mengetahui kesalahan yang ada pada dirinya. Wa hadza da'bu ahli dolal daiman wa abada. Ini memang sudah kebiasaannya orang-orang yang sesat selama-lamanya kata beliau. Memang begitu dari zaman dulu. Zaman Nabi Muhammad SAW itu orang jauh di zaman dulu sampai Yahudi zaman sekarang ini. Cari-cari salahnya kaum muslimin. Tajiduhum yatasayyaduna al-akhta ala ahlil khair abada. Mereka selalu tasayyadun. Apa ya tasayyadun terjemahnya ya? Berburu ya. Soid. Mencari-cari kesalahannya ala ahlul khair. Orang-orang yang baik dicari-cari kesalahannya. Ini. Ahlul ilmu para ulama dicari-cari kesalahannya. Tujuannya apa? Untuk dijatuhkan setelah agar kaum muslimin manusia tidak butuh pada ilmunya. Ini sebenarnya. Wa in kanat shahirah, walaupun kesalahannya kecil sebetulnya, yang ada pada adul khair, ya namanya manusia, kullu bani adam khata, wa khairul khata'in tawabun. Ya walaupun seorang sebaik apanya, ya terjatuhlah dalam kesalahan. Ahlul dolal cari-cari. Cari-cari. Oh ini catat. Oh ini kumpulkan. Ini. Suami istri saja ya ikhwan. Kalau masing-masing tasoyyadun kayak apa ya? Suami istri sudah. Hanya seukuran rumah tangga sudah. Satu atap, ya, satu atap, satu kamar, ya kan? Tasoyyed masing-masing, kira-kira kayak apa ya? Ya jangan antum yang jawab, itu masih anak-anak belum punya istri. Yang jawab yang sudah punya istri. Kira-kira kayak apa ya? Hidup 5 tahun, sudah berapa catatannya ya? Apalagi sudah punya anak, anaknya qadarullah nakal. Oh, yang salahkan suami, nyalakan istri. Kamu sih tiap hari begini nggak ngurusi anak, kamu sih contoh nggak baik, kamu sih. Oh, terus cerut. Kayak apa kira-kira? Rumah tangganya, ya, antum yang punya rumah tangga, kira-kira aja bukan antum tapi nah, istrinya membalas, kamu juga iya suami enggak pecus kan gitu, suami enggak beres, enggak tanggung jawab, bubar rumah tangga, ya Banda, apalagi lebih besar urusan dakwah, kerjaannya kayak gitu, rusak sudah. Dakwah, kerjanya masing-masing seperti itu, rusak dakwah di mana-mana. Allah musta'an. Rumah tangga saja itu rusak. Ini, karena bukan ahlul khair yang semacam itu, bukan sifatnya orang-orang baik, itu sifatnya ahlul dolal, ahlul hawa. Maka andai kata orang berteman sekian puluh tahun dengannya berakhir dengan tidak baik. Karena memang asalnya enggak baik. Asalnya bukan untuk kebaikan, asalnya untuk mencari-cari kesalahan. Berteman sekian tahun, berteman 5 tahun, 10 tahun berakhir tidak baik. Karena memang dari asalnya orang-orang enggak baik. Ya berkeluarga kan? Yang sudah berkeluarga aja ya, tapi bukan antum. Orang yang semacam itu semakin bertahun, bukan semakin baik, karena saling semakin banyak yang dilihat kesalahan. Suami semakin banyak mengumpulkan data soal istrinya, istrinya semakin banyak mengetahui kedataan kesalahan suaminya. Anaknya ikut-ikutan, tinggal dekat sama siapa. Kalau anaknya membela bapaknya ya ikut. Iya, saya juga baru lihat Umi seperti ini. Gitu. Ini informasi B lagi. Ini informasi. Oh iya iya, terus bagus ini anak soleh ini. Soleh, soleh opo. Atau istri apa anak senang dengan ibunya. Oh, informan paling pinter itu. Benar Mi. Tadi habis isya saya lihat Abi, waduh, malu saya lihat Abi umamanya. Apa sih apa? Terus terang aja. Iya kah? Oh, jelas, bubar sudah keluarga rusak. Karena apa? Tujuannya bukan untuk kebaikan. Ini ya Iwan. Saya nggak nyinggung, nggak ada insya Allah di sini nggak ada. Ini cuma misal ya, nggak ada insya Allah. Nah, ini wa yansawnal uyub allati indahum in kanat kabirah. Coba. Sebaliknya, mereka itu melupakan aib yang ada pada diri mereka sendiri, walaupun itu aibnya besar. Dilupakan atau minimal didiemkan. Waktu lebih besar aibnya, lebih parah kesalahannya. Orang Yahudi syirik dalam akbar, tapi lupa. Tapi kaum muslimin ada yang terjatuh dalam si asyur langsung. Ainakum tusrikun. Li'annal hawa a'mahum an uyubihim wa dzakarahum bi uyubil akharin. Ini sifat hawa di sini. Karena hawa ini membutakan aib dirinya, tapi mengingatkan aib orang lain. Ini hawa ya ikhwan. Kalau aibnya orang lain, oh diingat. Kalau aib dirinya, dilupakan. Wala'iyadu billah. Masya Allah, faedah penting. Nah, maka jadilah ahlul khair. Jangan ikuti hawa nafsu. Maka ahlul thalabul ilm, mencari ilmu. Itu sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah untuk diri sendiri ya ikhwan. Untuk memperbaiki diri sendiri ya ikhwan. Dan berteman dengan orang-orang yang ahlul khair. Nih, thalabul ilmu, berteman dengan ahlul khair. Kalau berteman dengan al-khair insyaallah akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau berteman dengan al-syar akan mendapatkan keburukan ya ikhwan. Maka Tawus pernah mengatakan ya. Ini kata Lais bin Abi Sulaim atau Salim. Kata Lais bin Abi Salim, kana Tawus qal ta'allama ilma li nafsik wa innan nas qad dhahabat minhum al amanah. Tawus mengatakan, belajarlah ilmu untuk dirimu karena amanah telah hilang pada manusia. Bagaimana yang telah kita bacakan pada persemuan perkataan salaf, bahwasanya belajar ilmu untuk diri ya Iwan, untuk diri sendiri ya, memperbaiki diri sendiri lebih penting. Melihat aibnya lebih penting. Kalau orang sibuk dengan aibnya, insya Allah akan dilupakan aibnya orang lain. Dan berteman dengan orang yang mengingat, bukan orang yang mencari-cari aibnya. Ini penting. Dekat dengan orang-orang yang bisa mengingatkan dirinya untuk berbuat baik. Bukan berteman dengan orang-orang yang mencari-cari kesalahannya. Karena semakin lama berteman dengan orang seperti itu akan semakin buruk akibatnya, bukan semakin baik. Nah, kadang-kadang masih anak-anak seperti itu. Berteman bareng tiba-tiba lapor. Fulan tadi lo berbuat begini-begini lo. Nah, masih anak-anak lo. Katanya teman mau bersama-sama. Tapi nanti yang ada apa? Melaporkan. Bukan nasihati ketika berbuat baik. Allah al-musta'an. Ini bukan teman yang baik ya. Enam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada dalil yang berikutnya insya Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.